wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Faqala al-mu'allif rahimallahu ta'ala mas'alatan yadkhulu tahta hadhihi tahta al-qa'idah ad-dawrati tubih al-mahdurati mas'alatu faqis sihri atau faqis sihri bi sihri idza qama al-musabu bi qira'atil qur'ani kathiran bal wa bi jami'i anwa'il ilaji duna fa'idati. Naqulu yadkhulu tahta hadhihi al-qa'idati 'ala al-mashhuri min madhhab al-imam Ahmad rahimallahu kama sarahu bihi. Qalu yajuzu halu sihri bis-sihri tawratan. Walakin hadha al-qawlu yansa'u minhu yansa'u 'anhu mafsadatun wa hiya kathratu ta'allum as-sihri min ajli hal as-sihri. لأن حل السحر قد يكون في عيوة كبيرة جدا فيجب أن الناس يتعلمون السحر ليفكوا السحر بالقيمة الكبيرة فلهذا يمنع منه. ثم إننا نقول إن حل السحر بالسحر قد يحصل وقد لا يحصل ثم إنه لا يتعين حل السحر بالسحر فقد يحل السحر في القرآن والأدوية المباحة وما أشبه ذلك فليس هناك ضرورة لكننا نحكي كلام الفقهاء رحمهم الله وإن كنا لا نراه. Permasalahan, apakah termasuk dalam kaidah ad-dharrat tubih al-mahdurat permasalahan melepas sihir dengan sihir. Idza qama al-musab, jika orang yang terkena musibah yaitu kena sihir, sudah di qira'at al-Qur'an katsiran, sudah berulang kali dibacakan Al-Qur'an bahkan dengan semua jenis terapi tanpa mendatangkan faedah, maka kami katakan termasuk dalam kaidah ini menurut pendapat yang masyhur dalam mazhab Imam Ahmad, sebagaimana ditegaskan oleh para ulama Hanabila, semacam di Al-Insaf karya Al-Mardawi. Kalau para ulama Hanabila mengatakan diperbolehkan menghilangkan sihir dengan sihir, mengobati sihir dengan sihir, melepas sihir dengan sihir, darurotan dengan alasan darurat. Walakin hadzal qaul, akan tapi pendapat ini yang sa'um muncul darinya mafsadatun, bahaya, yaitu banyaknya orang belajar sihir dengan alasan untuk menghilangkan sihir. Karena menghilangkan zihir fatyakunu boleh jadi dengan kompensasi finansial yang besar, boleh jadi dengan kompensasi finansial yang besar, maka si dukun ini akan dapatkan duit yang banyak. Faisi annas, maka jadilah manusia pada gemar belajar sihir dengan alasan untuk menghilangkan sihir bil qimatil kabirati, dan dia akan dapatkan nilai, mendapatkan duit yang banyak, yang besar. Oleh karena itu maka sepatutnya dilarang. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kemudian kami katakan sesungguhnya membuang sihir dengan sihir itu boleh jadi berhasil, boleh jadi tidak berhasil. Yang ketiga, innaula yata'ayyan, syarat ad-dharratu tubihul mahdurat itu yata'ayyan, itu pilihan satu-satunya. pilihan satu-satunya. Itu syarat abdurratu tukimin mahdurat, bagaimana kemarin telah kita bahas. Pilihan satu-satunya ya adalah melakukan yang haram ini. Nah, menghilangkan sihir dengan sihir itulah yang tak ayat, bukan sebuah keharusan, bukan pilihan satu-satunya. Fakat yahalul as-sihru bil-Quran, boleh jadi sihir itu bisa dilepas, dibuang, dihilangkan dengan bacaan Al-Quran, dengan obat-obat yang mubah, dengan air zam-zam, dengan kurma ajwa, dan yang lainnya. Fama asbaha dzalika, dan hal semacam itu. Falaisa hunaka dawratun, maka tidak ada kondisi darurat, karena syarat darurat mengamalkan yang haram karena darurat adalah mutaayyan. Syarat adalah pilihan satu-satunya. Akan tapi kami di sini menceritakan perkataan fuqaha apa adanya, wa in kunna la narahu, meskipun kami tidak menyetujuinya. Ya, maka sering ada orang bertanya, kalau kasus yang saya jumpai, sering orang bertanya tentang misalnya dia dulu pasang susuk, terus sekarang tobat mau melepas susuk, bolehkah dia melepas susuknya dengan datang ke dukun, agar dukun tersebut yang mengambil susuknya. Maka ini termasuk dalam bab faktus sihri bisihri. Dan yang benar hukumnya adalah haram, dengan alasan yang sebagaimana alasan disampaikan oleh Syekh Muzaimin. Demikian juga karena ini adalah satu hal yang haram, dan Nabi sebut dengan nasrah. Nabi sebut sihir dihilangkan dengan sihir itu adalah nasrah, dan Nabi katakan itu adalah dari setan. Oleh karena itu ya, hukumnya haram. Ini hadis itu jadi mubah ketika kondisi hajat. maka makro itu jadi mubah, menjadi mubah oleh al-hajatu hajat, karena derajat makro itu di bawah derajat haram. Al-muharam, hal yang haram itu terlarang ala sabi ilzam, dalam bentuk ilzam bitarki. Orang itu dipaksa untuk meninggalkan, diharuskan untuk meninggalkan, tidak ada pilihan yang lain. Wayastahiqqu fa'iluhu al-uqubata, dan pelakunya berhak mendapatkan hukuman. Sedangkan makruh itu terlarang namun ala sabil aulawiyati, dalam bentuk inilah yang aula, yang aula, yang lebih baik adalah meninggalkannya. Dan pelakunya tidak berhak mendapatkan hukuman, oleh karena itu hukumnya berubah menjadi mubah indal hajah, pada saat ada kebutuhan. Perbedaan antara hajat dengan darurat adalah sebagaimana perbedaan antara daruriyat wal kamaliyat. Perbedaan antara kebutuhan yang vital dan kebutuhan pelengkap. Artinya hajat itu lebih rendah daripada darurat. Dengan pengertian lain, bahasanya manusia membutuhkan sesuatu, namun seandainya dia kehilangan sesuatu tersebut, dia tidak mendapatkan bahaya. Contohnya, ada seorang yang membutuhkan dua pakaian, dua kain lidaf ilbardi untuk menghilangkan dingin. Akan tapi seandainya dia cuma mencukupkan diri dengan satu kain saja, dia tidak mendapatkan bahaya, cuma kurang anget, dingin-dingin dikit, enggak sampai bahaya, enggak sampai menggigil, enggak sampai kedinginan. Maka kain yang kedua untuk mengatasi dingin ini statusnya adalah hajat, sedangkan kain yang pertama statusnya darurat. Jika dia tidak punya kain sama sekali, dia akan kedinginan, boleh jadi mati kedinginan. Maka kain yang pertama itu darurat, kain yang kedua hajat. Lakin akan tetapi seandainya kita andaikan tidak ada kain yang kedua, seandainya tidak ada kain yang kedua, dia akan mati. Nah, maka kain yang kedua ini statusnya darurat. Masalahnya, masalah hal nahtaju ila syartaini, apakah kita memerlukan dua syarat yang telah lewat, yang telah disebutkan dalam masalah yang haram itu di halaman yang lewat. Syarat yang pertama, haram itu jadi mubah, pertamanya ta'ayan, pilihan satu-satunya. Kemudian yang kedua, bisa dipastikan manfaat dari hal yang haram tersebut dalam kondisi darurat. Ya, bisa dipastikan bahasanya makan bangkai di sini adalah manfaat. Ini dua syarat. Beramal dengan ad-daruratu tubihul mahsurah. Nah, apakah kita memerlukan dua syarat yang telah disebutkan dalam masalah haram dalam rangka memubahkan hal yang makruh? Ataukah kita katakan selama makruh itu saja statusnya adalah aula, meninggalkannya adalah satu hal yang lebih baik, maka tidak perlu dua syarat itu? Karena dalam kondisi makro, seorang itu boleh mengkonsumsi sesuatu hal yang makro walau bila hajatin, meskipun tidak ada kebutuhan. Tidak ada hajat, orang melakukan hal yang makro, kita katakan ya, boleh, namun meskipun lebih baik, kita sarankan untuk kamu tinggalkan. Maka jawabannya adalah asan yang kedua, tidak perlu ada dua syarat tadi. Lakin akan tetapi idah taja ilaihi, jika makro itu dibutuhkan dan dua syarat tadi terpenuhi dalam kondisi makro ini, maka irtafa'at al-karohatu, maka hilanglah hukum makro secara total. Nah, kalau syaratnya tidak, dua syarat itu tidak dipenuhi, maka statusnya adalah makro. Jika seorang melakukan hal yang makruh dalam keadaan tidak memenuhi dua syarat semacam dalam hal yang haram, ya, maka dia melakukan hal yang makruh. Akan tapi jika dua syarat dalam perkara yang haram itu ada dalam makruh, inilah pilihan satu-satunya. Pilihan satu-satunya harus melakukan hal yang makruh. Dan melakukan hal yang makruh ini bisa dipastikan manfaat, maka hilanglah hukum makruh itlaqan, sama sekali. Maka ketika itu dia melakukan hal yang makruh tadi sama persis ketika dia melakukan hal yang mubah. Karena hal yang makruh itu ada catatan sebaiknya kamu tinggalkan. Sebaiknya kamu tinggalkan. Ada catatan. Boleh kamu kerjakan, boleh anda kerjakan, namun alangkah baiknya juga anda meninggalkannya. Sepatutnya anda tinggalkan. Nah, kalau dua syarat ini terpenuhi, maka tidak ada anjuran untuk meninggalkan. Wasaraya yatanawal hadza syai'an, maka jadilah orang tersebut mengkonsumsi atau mengambil hal ini ala wajhil mubah, dalam bentuk mubah. Dan jika demikian maka makruh itu jadi mubah lil hajati, dalam kondisi hajat. Contohnya apa? Ini tadi. Al-intifatu fi salati makruh Ubiha kama lau kana kauluhu sobiyum faltafat khaufan ala sobi min ayyakwa'a fi kufratin au ayyakawana ayyakanawala haran au ma'at bahadarika wahuna al-iltifatu za'idin ma'anna al-asla karihatul karohatu iltifati isolati masuk indah hajati labak sabi waminar hajati ma rofa sabi Rasulullah SAW lil musalli ida asobahu al busoku ayat fala an yasarihi fi hadil hal yaltafitu al-harakatu al-yasiratu fisolati bihoiri maslahatiha tubahu idha istajja ilaiha kahamli Nabi SAW umamata binta Zainab radiyallahu anhumah fisolati wawadwa inna sujud wa minha lawkana fisolati nafilatin wa mudawi wa nudia wasaka manil munadi abuhu au ummuhu au ajnabiyun waltafata liyatayakona liannahu idakana al-munadiyu abahu au ummahu wahuwa fi nasli wa wajabat alaihi ijabatu ma'alam yakmal ridho abihi wa ummihi biadami ijabati fahuwa al-iltifatu liyanduro fahuwa al-tafata liyanduro manilladhi nadahu inkana ummahu au abahu ajaba wa inkana ajnabiyan lam yajibhu wa idha sami'a sarifan yasrahu sirafan Mus'izan falsafat liyastabri'a al-khabara hal hadha daruratun am aw hajatun al-jawabu al-waqi'u annahu yanduru lil-hal idha kana sarahu sadidan fadhahiru lil-hali annahu daruratun wa idha kana guna dalika fahuwa jasun. Nah, wamin amsilati dalika, di antara contohnya adalah menoleh fisolati dalam sholat hukumnya makruh. Beda dengan menengadah ke langit, ke arah atas, hukumnya haram. kalau menoleh ke kanan, ke kiri, hukumnya makruh. Akan tapi karena ini makruh, maka jadi mubah lo istaja ilaih, seandainya ada hajat. Contohnya, laukana haulau sabiyun, seandainya di sekitar orang yang sholat tersebut ada anak kecil, lalu dia menoleh karena khawatir anak kecil tersebut ayaqa terjatuh dalam galian tanah, ya, mungkin parit, atau mengambil benda yang panas atau semacam itu. Maka menoleh di sini hukumnya jaiz. Ma'anal asla, padahal hukum asalnya adalah dimakruhkan menoleh disolat di dalam solat. Akan tetapi pada saat ada kebutuhan maka tidak mengapa. Wa minal hajati di antara kebutuhan adalah keringanan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lil musalli bagi orang yang salat idza asaba al fusaq, jika dia ingin meludah. Mulut enggak enak, ingin sekali meludah. Maka Nabi ajarkan untuk meludah di kiri. Nabi larang untuk meludah di sisi kanan, meludah di sisi kiri. Dan Nabi anjurkan untuk meludah ke di kain, ya kalau bahasa sekarang ya ambil tisu, nah, mungkin tisunya disapu, maka dia ambil tisu kemudian dia noleh ke kiri kemudian dia meludah kemudian dia masukkan lagi. Nabi perintahkan untuk meludah di kain, kain yang sisi kiri karena misalnya ini rida, ya, maka dia ambil potongan yang sisi kiri kemudian pakai untuk meludah kemudian dia sampirkan lagi ke pundaknya. Fi hadhihi al-hal, dalam kondisi ini ketika orang itu mau meludah tentu dia menoleh. Nah, tentu dia menoleh. Maka mungkin dari sini bisa kita jadikan dalil khusus bolehnya menoleh ketika ada hajat, bukan hanya kaidah. Namun dalil khusus. Meningkat pula termasuk dalil khusus yang menunjukkan bolehnya menoleh dalam sholat tinggal hajat adalah ketika ya Abu Bakar menjadi imam sholat dan Nabi sakit. Abu Bakar baru memimpin sholat, kemudian Nabi datang, orang pun berteriak subhanallah atau bacaan yang lain. Kemudian karena tambah ramai, akhirnya Abu Bakar noleh ke belakang. Ada apa yang terjadi? Abu Bakar noleh ke belakang dan dilihat oleh Abu Bakar ternyata Rasul datang. Maka Abu Bakar mundur meskipun Nabi ketika bertatapan mata dengan Abu Bakar sudah berisyarat kamu tetap di situ saja. Namun mundur. Maka di sini terdapat menoleh karena kebutuhan. Kemudian gerakan yang sedikit dalam sholat dan itu bukan untuk kepentingan sholat, maka itu hukumnya mubah jika ada hajat. Maka gerak sedikit dalam sholat hukumnya makruh, beda dengan gerak banyak dalam sholat, hukumnya haram karena membatalkan sholat, bisa membatalkan sholat. Maka gerak banyak dalam sholat boleh kalau kondisi darurat, sedangkan gerak sedikit dalam sholat boleh, tidak ada hajat. Ini disampaikan li ghairi maslahati, ya, jika bukan untuk kepentingan sholat. Jika untuk kepentingan sholat tidak masalah. Untuk kepentingan sholat misalnya depannya kosong, mundur karena batal, maka dia melakukan gerakan dua kali langkah untuk ngisi sop depannya. Ini gerak sedikit karena maslahat sholat. Ini tidak ada makruh sama sekali. Yang makruh adalah gerak sedikit dalam sholat, bukan untuk kepentingan sholat. Contohnya adalah hamdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggendong Umamah binti Zainab radhiyallahu anha, radhiyallahu anhuma dalam salat dan meletakkannya ketika sujud. Contoh yang lain adalah seandainya salat sunnah kemudian mendapatkan panggilan dan ragu-ragu manil munadi, siapakah yang memanggil? Bapaknya ataukah ibunya ataukah orang lain, bukan apa-apanya. Maka dia menolak untuk meyakinkan siapakah yang memanggil. Karena jika yang memanggil ada bapaknya ataukah ibunya, sedangkan dia dalam sholat sunnah, maka wajib baginya untuk memenuhi panggilan. Malam ya'lam, selama dia tidak tahu ridho bapak dan ibunya, seandainya dia tidak memenuhi panggilan. Seandainya dia yakin bapak dan ibunya tidak masalah, ketika dia, ketika bapak dan ibunya tahu kalau dia dalam sholat, ya, maka dia bisa berisyarat, memberikan isyarat kalau dia dalam sholat dengan mengucapkan subhanallah, ya, sehingga ibunya tahu sholat, dan dia yakin ya, kalau ibunya tidak akan marah seandainya tidak langsung datang karena sebab sholat. Bahwa intafata, maka dia menoleh untuk melihat siapakah yang memanggilnya. Jika itu ibu atau bapaknya, maka dia akan memenuhi panggilan. Jika orang lain, maka dia tidak akan memenuhi panggilan. Demikian juga jika seorang mendengar sorikhan, orang yang berteriak tolong misalnya, dengan teriakan yang musta'jan mengganggu, dengan teriakan yang keras, faltafata, maka dia menoleh liastabri'a al-khabara, untuk mencari berita kenapa orang ini teriak. Misalnya sholat di sini, di pinggir jalan tersebut, orang berkata tolong, tolong. Kemudian noleh ke kiri, siapa sih, ada apa? Hal daruratun au hajatun, maka menoleh dalam kondisi ini statusnya darurat ataukah hajat. Al jawab, maka jawabannya al waqi' realita menunjukkan annau yang turunil hal. Realita menunjukkan bahwasanya orang tersebut akan melihat seketika. Kalau ada orang teriakan melolong kayak gitu, ya, bisa dipastikan si musalli ini akan menoleh seketika itu juga, ya, mungkin refleks. Karena ada orang yang berteriak mengenaskan. Jika karena surau jadi, dan maka jika teriakannya adalah teriakan yang keras, maka dhairul hal, kemungkinan yang paling besar untuk status hal ini adalah kondisi darurat. Namun jika teriakannya tidak begitu menakutkan, fawa hajatun, maka statusnya adalah hajat. Ini perdana. Hurimat. Qala innahu laysa tahrimu ma ahadallahu. Lakin idza akhadna bil qawl mustahabbatin fa innahu yakrahu istimaluhu fi taharati lakin inda al-hajati kama law kana al-ma'u fihi shay'un min al-wudu wa laysa indahu illa hadha al-ma'u al-musta'malu fi taharati mustahabbatin fa innahu yakunu mubahan lil-hajati qalu aydan bi tadabbati min al-qudrati idha dubida biha al-ina'u ninggisarihi fa innahu yukrahu lisharibi minhu an yubashira al-dabbata min al-fiddati fa idhan ihtaja ila dhalika fala karasha ka an yakuna al-ina'u mutakalliman min kulli janibin illa min hadhihi nahiyati fa hadha hajatu laka an tashrada wa la tu'addu fa'lan bil makruhi ala anna al qawla bi sharahati fi mutasirati dhabati fi jinnata. Contohnya adalah makan bawang. Untuk orang yang mau datang ke masjid, banyak ulama menyebutkan hukumnya makruh. Maka berdasarkan hal ini, seandainya dibutuhkan untuk memakannya lalu memakannya, maka saya juzu aklu, maka boleh memakannya dan hukumnya mubah. Ala anna ba'da ahli ilmi, akan tapi sebagian ulama mengatakan tidak ada hukum makruh dalam memakan bawang. Dalilnya karena para sahabat radhiyallahu anhum ketika menaklukkan Khaybar, mereka makan bawang dan Nabi melarang mereka untuk memakannya di hadapan sejumlah sahabat. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi, "Innaha hurimah? Apakah ini hukumnya haram? Kok dilarang?" Nabi katakan, "Ini aku tidak punya hak untuk mengharamkan apa yang Allah halalkan. Karena Nabi katakan ini halal." Lakin akan tetapi jika kita mengambil pendapat mengatakan makruh, maka ketika ada kebutuhan, maka hukum makruh itu hilang. Jadi menurut pendapat yang kedua yang disampaikan oleh Syaikhul Utsaimin di sini, makan bawang mentah, berambang mentah, hukumnya mubah. Cuma orang tidak boleh membawa bau yang semacam itu ke masjid. Dia tidak boleh bawa bau semacam itu ke masjid. Namun makan bawangnya gimana? Tidak apa-apa, mubah. Ya, makan bawangnya mubah. Cuma kalau dia dalam kondisi semacam itu, maka dia punya kewajiban untuk menghilangkan bau tersebut jika dia mau ke masjid. Namun jika dia tidak punya kewajiban untuk ke masjid, ya, perempuan misalnya, apa hukum makan bawang untuk orang yang tidak punya keharusan untuk ke masjid? Hukumnya mubah. Dan ya sudah. Misalnya contoh yang lain, sakit, orang sakit cuma bisa tergeletak di kumbaringan, tidak bisa apa-apa. Ya. Namun dia hobi makan bawang misalnya. Dia tidak punya kewajiban ke masjid. Apa hukumnya? Kalau kita katakan makruh dengan pendapat pertama yang diceritakan oleh Syaikhul Utsaimin, maka makruh meskipun dia tidak ke masjid. Namun kalau pendapat yang kedua mengatakan hukum makan bawang itu makruh, akan tapi orang punya kewajiban untuk menghilangkannya jika dia mau ke masjid. Sehingga jika tidak ada kewajiban untuk ke masjid karena satu kondisi, satu keadaan, maka sama sekali tidak ada tidak ada masalah makan bawang. Lakin akan tapi jika kita mengambil pendapat yang mengatakan hukum makan bawang itu sendiri adalah makruh, maka ketika ada kebutuhan, maka tazulul karohah, maka status makruh itu hilang. Apa contoh kebutuhannya? Untuk makan sate itu katanya, ya. Katanya biar apa? Punya manfaat apa? Kalau orang tuh makan daging, makan sate atau semacamnya, kalau dia makan bawang, maka makan bawang itu katanya bisa menetralisir kolesterol ya. Iya gitu. Katanya demikian, dengar-dengar demikian, bisa punya manfaat, bisa netralisir, itu maka itu hajat. Di bab ilmiah dalam masalah air, para fuqaha mengatakan bahwasanya air sisa yang digunakan untuk toharah yang mustahab, hukumnya makruh digunakan untuk melakukan toharah. Makruh berwudu dengan air mustakmal. Ini pendapat ba'dul fuqaha, ba'dul syafi'iyah atau syafi'iyah dan yang lainnya. Air mustakmal, air bekas toharah, semacam air di ember, sisa mandi sunnah, misalnya mandi Jumat, pakai pendapat jumhur ulama hukumnya sunnah, maka kemudian tersisa air di ember, makanya air mustakmal, dan datang orang lain mau berangkat ke masjid untuk sholat Jumat, dia perlu berwudu. Maka menurut pendapat sebagian ulama, ini adalah pendapat yang lemah, makruh hukumnya dia berwudu dengan air ini, karena dia toharah dengan air mustakmal. Namun kalau di sini disebutkan yang makruh itu adalah mustakmal untuk toharah mustahabah. Ini baru dipakai untuk mandi yang mustahab atau wudu yang mustahab. Maka tidak boleh kita pakai untuk toharah yang wajib, wudu karena batal. Namun yang benar tidak ada hukum makruh untuk memakai air mustakmal. Lakin ing dalam hajat akan tapi pada saat ada kebutuhan, semisal air itu kalau mau cari air syekh minal bu'di lumayan jauh, ya, dan tidak ada di rumahnya air kecuali air mustakmal bekas toharah mustahabah, fa innahu yakunu mubahan lil hajati, maka berwudu dengan air ini hukumnya mubah karena adanya kebutuhan. Kemudian demikian juga dhabbah minal fiddah, tambalan berupa perak. Maka jika ada satu wadah itu dubbiba ditambal dengan perak, lingkisarihi karena ada yang retak atau ada yang patah. Ada satu wadah air atau semisalnya retak dan patah, kemudian ditambal dengan menggunakan perak. Fa inna yukrahu li syarib minhu, maka dimakruhkan bagi orang yang meminum menggunakan wadah ini untuk yubashir ad-dabbah minal fiddah, untuk bersentuhan langsung dengan tambalan perak. Misalnya ini semacam gelas dikasih tambal, ditambal dengan perak. Yang kena tambalan cuma sedikit misalnya. Ini misalnya mutar ini cuma sisi sini saja yang ditambal. Ini tidak tambalan, sini tidak tambalan, sini tidak tambalan. Maka makruh hukumnya seandainya minumnya di sini. Makruh hukumnya seandainya minumnya bersentuhan langsung dengan perak, ya, kalau misalnya di sini tersentuh dengan mulut, makro. Namun kalau yang benar, menurut pendapat ini, dia minum di sini, apa di sini, apa di sini, yang tidak mulutnya yubashir, bersentuhan langsung dengan tirak. Faidah saja ila zalika, akan tapi jika memerlukan untuk bersentuhan langsung dengan perak, maka hukumnya tidak makruh. Contohnya adalah karena wadah tersebut retak dari semua sisinya, jadi empat sisi muter, ini sini tambalan perak, sini tambalan perak, sini tambalan perak, sini tambalan perak, semua empat sisinya tambalan perak semua. Dan ini gelas satu-satunya. Illa min hadin nahiyati, atau mutalasiman, itu pecah mingkuli janib dari semua sisi. Jadi maksudnya ininya retak, ini cok, ini cuil, apa ya, cuil bahasa Jawanya. Nah, ininya cuil, hilang. Ini juga cuil, hilang. Ini juga cuil, hilang. Kan gak mungkin kecuilan orang minum. Sama saja mau berdarah kan. Ini ada gelap, cuil, diminum. Oh ya, banjir darah nanti. Nah, satu-satunya yang gak cuil sini. Sini cuma retak. Nah, retak kemudian ditambal perak. Retak kemudian ditambal perak, belum sampai cuil, cuma retak ditambal perak. Maka kemudian dia minum dari sisi ini bersentuhan dengan perak. Illa min hadin nahiyah, kecuali dari sisi tersebut saja yang tidak cuil. Fahadil hajatun, maka ini adalah kebutuhan, maka anda boleh minum di sisi tersebut dan anda tidak dinilai melakukan hal yang makruh. Ala namun mengingat, namun ingat bahasanya pendapat mengatakan makruh untuk bersentuhan langsung dengan tambalan perak fihi nazar adalah pendapat yang kurang tepat. Yang benar hukumnya mubah. Kemudian penulis mengatakan lakin nama hurima li zari'ati yajuzu lil hajatil kal'ariyati. Akan tetapi perkara yang haram karena zari'ah, karena saddu zari'ah, yajuzu, maka dibolehkan ketika ada kebutuhan. Contohnya ariyah, mufrad dari aroya, itu barter kurma kering dengan kurma basah karena kebutuhan dalam kondisi tertentu. Ya Abdul. Fastusniya min zalika ma kana mahrama bi zari'ati fa inna hukmahu kal makruhi yajuzu inda al hajati misalu al ariyatu wa hiya ibaratun an bayyana shurutu bi ala shuruti al nahli bi tamri wa asbahu bi tamri karama ya hadir wa salam ila an bayyi tamri bi rutubi wa qala ayyaku ida jaffa qulu na kana an zalika wa wajibu an bayya tamri bi tamri la yatasawiyani fa idza kana hadzal faraq indahu rutabu ala rusin nakli wa jaa'a shakhsun faqirun laisa indahu darahim yastari biha rutban yatafaqahu bihi ma'anati lakin indahu tamrun min al-amil mali fala haraja adalah pengecualian dari bait sebelumnya, yaitu semua yang terlarang maka hanya bisa mubah ketika kondisi darurat. Maka zahir dari bait sebelumnya menunjukkan tidak ada hukum mubah untuk perkara yang haram kecuali kondisi darurat. Wastusniya min dzalika, dan ini mengalami pengecualian, yaitu jika satu hal tersebut haram karena satu dari'ah, maka kalah untuk perkara yang haram karena satu dari'ah tidak harus menunggu darurat, hajat sudah membolehkannya. Beda dengan yang haram yang memang asli haram, maka menjadi mubah hanya dalam kondisi darurat. Namun perkara yang haram karena sabdu dari'ah, maka boleh indal hajah. Fa'ina hukmuhu kal makruhi, maka yang haram karena sabdu dari'ah hukumnya statusnya sebagaimana makruh, yaitu sudah jadi mubah indal hajah ketika kondisi hajat. Contohnya adalah ariyah. Ariyah ibaratun adalah bairutab, ya, adalah barter korma hijau, korma muda yang masih ada di ru'usin nakli, pohon korma, bitarmri di barter dengan korma kering. Dan pada asalnya barter korma basah dengan korma kering hukumnya haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hukum barter korma dengan rutab, maka Nabi katakan ayangkus idza jaffa, bukankah korma rutab itu akan berkurang takarannya atau timbangannya jika dia telah jadi kering, jika dia jadi tamar. Para sahabat mengatakan iya, maka Nabi pun melarang hal tersebut. Ya, penjelasannya kenapa baik rutab dengan tamar, rutab dibarter dengan tamar itu haram, wajuhu penjelasannya adalah bahasanya barter tamar dengan tamar itu harus memenuhi syarat, yaitu tasawi sama, harus syarat at-tasawi, sama takarannya, ini 1 liter dengan 1 liter. Satu liter tamar dengan satu liter tamar, meskipun jenis tamarnya berbeda, maka harus sama takarannya. Dan satu hal yang maklum bahasanya rutab dengan tamar la yatasawiyani, tidaklah sama. Satu liter rutab beda dengan satu liter tamar. Bagaimanakah seandainya pakai taksiran? Ya, taksiran, misalnya biasanya satu dua liter rutab itu jadi satu liter tamar biasanya. Gimana kalau barternya dua rutab, dua liter rutab dibarter dengan dua liter tamar pakai taksiran? Jawabannya tetap tidak boleh, karena dalam riba fadl terdapat kaidah. Al-ilmu bitafaduli kal jahli bitasawi. Kita ketika kita mengetahui secara pasti adanya tafadul, adanya selisih, atau kebalik, adamul ilmi bitasawi, al jahlu bitasawi kal ilmi bitafaduli. Al jahlu bitasawi kal ilmi bitafaduli. Al jahlu bitasawi, kita tidak tahu kesamaannya secara, kita tidak bisa memastikan. Gambling saja, 2 liter itu nanti jadi 1 liter tamar, itu gambling saja. Maka di sini ada al jahlu bitasawi. Dan al jahlu bitasawi kal ilmi bitafaduli. Maka ini sebagaimana kita mengetahui secara pasti adanya selisih. Dan tafadul dalam barter benda-benda ribawi hukumnya haram, dan itulah yang disebut dengan riba fadl. Maka tidak bisa pakai taksiran, juga tidak bisa. Faidakana hadal falah, maka jika seorang petani punya rutab, petani kurma punya rutab di pohon kurma, lalu datanglah seorang miskin yang tidak punya uang, dia mau beli rutab. Untuk apa dia beli rutab? Ya tafakkah, ya tafakkahu bihi ma'anna, ya. Ya. Dia bisa menikmati buah, ya. Rutab itu jadi cuci mulutnya orang Arab. Maka ini sebuah hajat meskipun bukan darurat, ya. Adanya buah dalam makan itu hajat dan bukan darurat. Lakin indah tamron, namun dia punya tamar simpanan dari hasil panen tahun yang lewat. Maka tidaklah mengapa orang miskin ini membeli rutab dibarter dengan tamar lil hajati, karena adanya kebutuhan. Apa kebutuhan? At-tafakuh. Kebutuhannya adalah yatafakahu. Kebutuhannya karena ingin makan buah. Dengan alasan dia tidak memiliki uang, dan seandainya dia harus menjual tamarnya terlebih dahulu baru membeli rutab, maka di sini mencapekkan, melelahkan. Berupama yang kus sama rutamri, boleh jadi pula nilai tamar itu berkurang, harganya jatuh. Bayar juzu, dan ini lebih menguntungkan seandainya dia langsung barter. Faya juzu, maka boleh baginya untuk membeli rutab dengan tamar karena adanya kebutuhan, yaitu tafakuh. Namun ini yang disebut dengan aroya, dan ini dibolehkan dengan syarat. Yang pertama, tidak boleh lebih dari 5 wasak. Dia tidak boleh borong rutab dengan kadar lebih dari 5 wasak. Yang kedua adalah rutab yang ada di pohon ini tidaklah didiamkan, ditinggalkan sampai akhirnya jadi tamar. namun harus dipetik saat itu juga. Harus dipetik saat itu juga, karena nanti ditunggu jadi tamar ya sudah. Nanti barternya tamar dengan tamar nanti. Namun harus dipetik seketika itu juga. Kemudian hendaknya rutab ini makhusan, itu ditaksir bima ya'ulu ilaihi, dengan keadaan terakhirnya tamron seandainya sudah jadi kurma atau jadi tamar. Misalnya hadza rutab, rutab jenis ini jika dia jadi kurma jika dia sekian kilo, ketika jadi kurma maka soron mumasilan akan sama dengan tamar yang diserahkan oleh pembeli. Kira-kira kalau rutab ini jadi tamar, ditaksir ini kira-kira berapa kilo? Oh, ini satu pandan sekian kilo. Sekian kilo itu kalau jadi tamar maka akan jadi sekian kilo jasa. Maka mana tamar ini sekian kilo. Kemudian si pembeli itu tidaklah mendapati alat yang bisa dia gunakan untuk membeli selain tamar yang dia miliki. Kalau dia punya uang maka tidak boleh pakai aroya. Ini syarat transaksi aroya adalah orang miskin, tidak punya duit. Kemudian yang kelima, ayakuna rutab ala ru'usin nakhli. Rutab di sini masih ada di pohon. Li'ala yafutuhu, supaya tidaklah hilang dari darinya atafakuhu, menikmati buah syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Ini disyaratkan harus ada di pohon. Jika ada orang bertanya, ala yumkinu, tidakkah mungkin bagi si pembeli ini untuk menjual tamarnya dulu baru membeli rutab, sebagaimana diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jakana indang insan, jika seseorang itu memiliki tamar yang jelek dan dia ingin tamar yang baik, maka Nabi ajarkan dia tidaklah menjual tamar yang jelek, tidaklah dia barter tamar yang jelek dengan tamar yang baik, aqalla minhu, dengan kadar yang lebih sedikit. Nabi tidak bolehkan tamar jelek 2 kilo dibarter dengan tamar bagus 1 kilo. Bahkan Nabi perintahkan untuk tamar yang jelek tersebut dijual bidarahim sehingga dapat uang. Kemudian dia beli dengan uang tersebut tamar yang bagus. Lima, dan mengapa kita mengatakan bolehnya arya? Tidakkah sebaiknya kita katakan jual saja tamarmu, kemudian belilah dengan uang rutoban, belilah rutab dengan uang. Maka jawaban tentang masalah ini, yang pertama adalah sunnah Nabi membedakan dua hal ini, membedakan antara tamar jelek dan tamar baik. Barter tamar jelek dan tamar baik Nabi bedakan dengan barter rutab dengan tamar. Dan segala sesuatu yang dibedakan oleh syariat, maka fa'inal hikmah bimaja'a bisyar'u, maka hikmah adalah dengan melaksanakan apa yang diajarkan oleh syariat. Karena kita yakin bahwa syariat tidak membedakan dua hal yang sama dan tidak menyamakan dua hal yang berbeda. Maka segala sesuatu yang dibedakan oleh syariat dan kita mengira kalau itu dua hal yang sama, maka yang salah adalah pemahaman kita. Maka cukuplah kita katakan syariat menghalalkan yang ini dan mengharamkan yang itu. Akan tapi ma'adalika, meskipun demikian, mungkin kita jawab dengan logika anha ada pertanyaan di atas. Fayuqal, kita katakan bahwasanya para sahabat radhiallahu anhum mereka biasanya membarter tamar jelek dengan tamar yang baik, itu pakai selisih. Dan ini adalah riba yang senyatanya tidak halal. Prakteknya orang untuk korma baik dengan korma jelek itu pakai selisih. Ini korma korma jelek 2 kilo itu kalau diduitkan bisa untuk beli korma baik 1 kilo. Non praktek di masyarakat, korma jelek 2 kilo itu barternya cuma korma baik setengah kilo, sehingga yang punya korma baik itu dapat untung. Pakai selisih, tidak tepat, tidak pakai taksiran kemudian dipaskan, enggak. Pakai selisih, cari keuntungan. Sedangkan dalam masalah arya, maka wajib ada takhris. Wajib terdapat taksiran untuk rotab. Biaya sudi mana rotab ini sama dengan tamar. Lau atmara, seandainya rotab ini jadi tamar. Artinya kita taksir rotab ini, biaya itu yakunu hadar rotab, seandainya rotab ini ya bisa kering dan jadi tamar, maka kita taksir dengan kadar tamar yang diserahkan oleh pembeli untuk membeli rotab. Kemudian jawaban yang kedua, kita katakan bahasanya riba fadl itu diharamkan adalah saddan lidzari'ah, dalam rangka menutup jalan terjadinya riba nasi'ah. Wadhalika, dan hal tersebut karena riba fadl tidak mungkin ayaka terjadi di antara dua benda yang sejenis, dua benda yang sama, sama jenisnya dan sama kualitasnya, sama-sama korma dan sama-sama ya, sama-sama baik, itu tidak mungkin terjadi barter berselisih. Walakin bal, bahkan labuda harus ada perbedaan di antara keduanya fil wasfi, dalam kualitas, min ajli ziyadatil fadli, supaya ada tambahan kelebihan. Kalau ini sama-sama jenis, itu misalnya kurma, jenis misalnya kurma, atau contohnya beras, jenis sama-sama beras. Beras sama-sama IR64, ini IR64, tidak mungkin orang barter, dan itu orang barter sama, orang sama-sama IR64 itu apa barter, ya? Nah, barter hanya terjadi untuk barang yang sejenis itu ketika wasfnya beda. Barter yang dilakukan oleh orang itu mesti barter benda sejenis itu mesti karena pertimbangan kualitas yang berbeda. Tidak mungkin tidak. Orang ini berasnya jelek, sama-sama beras, yang ini jelek, ini bagus. Nah, barter. Dan barternya pasti pakai selisih. Kenapa pakai selisih? Karena wasap yang beda. Karena wasap yang beda. Karena kualitas yang beda. Karena wasap yang beda. Maka pasti terjadi selisih. Min ajli azi ada. Oleh karena itu maka Nabi tutup. Nabi tutup. Kalau bakar benda sejenis dan itu benda ribawi, harus sama, harus sama persis, meskipun wasapnya beda. Koma jelek dengan koma baik, maka 1 kilo ya harus 1 kilo. Beras jelek dengan beras baik, 1 kilo ya harus 1 kilo. Itu aturan dari Nabi. Kalau mau dibater, maka harus sama persis. Watatasawwafu an-nufusu, dan jiwa orang itu membayang-bayangkan dan mengharap-harap ila ziyadati dain idza ta'ajjala. akan tambahan utang jika utang ini tertunda. Watakul nafsu dan jiwa manusia mengatakan, idakan ati ziyadatu tajuzu litibis sifati. Seandainya riba fadl itu tidak terlarang, orang itu akan komentar, berkomentar dalam hati. Apa komentarnya dalam hati? Idakan ati ziyadah, jika adanya tambahan itu boleh karena li taibis sifati, karena kualitas yang bagus, dan pengurangan itu boleh karena kualitas yang rendah. Fakta juz aziyadah li ziyadatil muddah, maka seharusnya boleh boleh ada tambahan li ziyadatil muddah karena tambahan jangka waktu di ta'khiril wafa, karena al-wafa pelunasan ta'khir itu tertunda, tidak cash. Fatataki an-nafsu min hadza ila hadza, maka akhirnya apa, meningkatlah keinginan jiwa manusia min hadza ila hadza, dari riba fadl kepada nasi'ah. Wa nafsu toma'ah, dan jiwa manusia itu sangat rakus, terutama dalam bab jual beli. Uang 100 saja ribut. Benar kata beliau, jiwa manusia itu tamak, terutama dalam bab jual beli. Walasya memakilatil warak, jika lebih-lebih lagi jika orangnya itu adalah sedikit waraknya, sebagaimana zaman belakangan semacam sekarang ini, lidzalika sudda albab, oleh karena itu pintu ditutup dan dikatakan tidak boleh riba fadl, meskipun terjadi takabut, meskipun terjadi serah terima di majelis. Jadi riba fadl diharamkan karena satu dariah terjadinya riba nasi'ah. Ya, riba fadl ini beras dibarter dengan beras, karena ini bagus ini jelek, ya. Ini bagus ini jelek, maka yang jelek 2 kilo, yang bagus 1 kilo dan dibarter. Ini riba fadl. Seandainya ini boleh, ya, seandainya orang itu cash dan boleh pakai fadl karena ini kualitas bagus, kualitas rendah, maka nanti orang punya pikiran, wah, kan boleh ziyadah, boleh ada tambahan karena kualitas. Ya, maka tentu seharusnya juga boleh juga ada tambahan karena takhir, karena tidak cash. Ya, maka orang karena tidak cash, maka orang kemudian membolehkan riba nasi'ah. Ini orang pinjam beras 5 kilo, ya, utang, nanti dipulangkan sebulan lagi jadi 6 kilo. Ya, harusnya boleh. Kenapa? Perbedaan kualitas saja membolehkan ziyadah, membolehkan adanya tambahan, apalagi ini diskon waktu. Maka min babil aula untuk boleh. Maka supaya orang tidak punya pikiran demikian, maka Nabi kat dengan Nabi haramkan riba fadl meskipun itu cash. Riba fadl cash dalam rangka supaya orang tidak punya pikiran untuk bolehnya ziyadah dalam nasi'ah. Sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.